السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, dan kita masih pada hadis la adwa wala tiyarata wala hamah wala safar. Tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya, dengan kemauan sendiri. Tidak ada pula tiyarah, anggapan sial pada sesuatu. Wala hamah, tidak pula hamah. Nanti akan dibahas bahwa hamah adalah sesuatu yang juga dianggap sebagai tanda sial. Wala safar, tidak pula safar. Itu juga bulan yang dianggap sebagai bulan sial. Alhamdulillah sudah dibahas yang pertama, yaitu la adwa. Enggak ada penyakit menular, yang ternyata maknanya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dengan kemauan penyakit tersebut, seperti keyakinan jahiliyah. Enggak ada itu. Semuanya biqadaillahi wa qadari. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Maka sekarang yang kedua, wala tiyarah. Berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yahtamil an yakuna nafyan aw nahyan. Kalimat ini mengandung dua kemungkinan. Imma penafian, nafian yang artinya peniadaan, aw nahyan, atau larangan. Memang dalam bahasa Arab berbeda antara nafyan dengan nahyan. Nafi dengan nahi. I'rabnya pun akan berbeda. Baik. Biasanya kalau nahi, larangan, la taf'al, jangan kamu berbuat, itu larangan. Tetapi kalau nafi, peniadaan, la fi'il, la fi'la, enggak ada perbuatan itu. Hanya saja di dalam bahasa Arab kadang bentuknya bentuk nafi wa yuridu bihi nahi. Kadang-kadang bentuknya bentuk peniadaan tapi maknanya pelarangan. Seperti seorang guru berkata, tidak ada murid yang keluar. Ya? Tidak ada murid yang keluar. Apa maksudnya? Guru sedang bercerita atau sedang melarang? Sedang melarang. Tapi bentuknya bentuk seperti cerita. Tidak ada satu orang murid pun yang keluar dari kelas. Kayak cerita kan? Kayak ikhbar, pengkhabaran. Tetapi ternyata yang dimaksud oleh guru tersebut, jangan ada yang keluar. Begitu. Tapi pakai bahasa ikhbar. La ahad yakhruj minal fasl. Jangan ada satu orang pun yang keluar dari kelas. Kenapa kok jangan? Padahal kalimatnya la ahad yakhruj, tidak ada seorang pun yang keluar, bukan dilarang. Iya, memang bentuknya bentuk nafi, tetapi maknanya makna nahi. Nafi dengan nahi. Perhatikan baik-baik antara keduanya. Baik, sekarang kalimat la tiarah. Nafi apa nahi? Meniadakan atau melarang? Yahtamil. Yahtamil maknanya memungkinkan kedua-duanya. Yahtamil an yakuna nafian au nahyan. Memungkinkan dalam bentuk nafi, peniadaan, atau dalam bentuk nahi, pelarangan. Maknanya kalau pelarangan apa? La tatayyaru. Jangan kalian bertatayyur. Kalau maknanya nahi, pelarangan. Tetapi kalau nafi, diterjemahkan apa? Bahwa tatayyur itu tidak ada. Seperti kemarin, la adwa, tidak ada penyakit menular. La tiarah, enggak ada tiarah. Tetapi di sini mengandung makna lain, bukan tidak ada tiarah, tapi janganlah kalian bertatayyur. Walakinna qawlahu fil hadith wala adwa wala safar wala hamah yadullu ala annal murad an-nafi. Tetapi dari teman-temannya yang digabungkan bersamanya, teman-teman yang digabungkan bersamanya ada berapa? Ada empat. La adwa wala tiarata wala hamah wala safar. Yang dinafikan empat. Mengapa kemarin ketika adwa diterjemahkan nafi, gak ada penyakit menular dengan sendirinya? Kalau ini wawnya wawul ataf, waw dengan makna ataf, berarti yang kedua juga sama penafian, yang ketiga juga sama penafian, yang keempat juga sama penafian. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sahih? Karena dia ataf. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyyah tu'aniha. Semuanya membatalkan perkara-perkara yang kaum jahiliyah sangat meyakininya. Dinafikan semuanya. Berarti mana yang rajih dari dua ihtimal? Ada ihtimal nafi, ada ihtimal nahi. Ar-rajih nafi, penafian, peniadaan. Mengapa? Karena berjajar dengan yang lain-lain yang juga dinafikan. Yang pertama tidak ada adwa. Maka yang keduanya masa tidak ada adwa dan jangan tatayyur. Tidak cocok sebagai ataf. Kalau sebagai ataf harus bentuknya semua sama. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada pula tatayyur. Enggak ada pula hamah, enggak ada pula safar. Berarti rajih an-nafi, peniadaan. Dinafikan. Baik, sekarang di dalam nafi, di dalam peniadaan terkandung makna pelarangan. Iya apa iya? Iya apa enggak? Di dalam kalimat nafi tidak ada tiara. Artinya kamu bertatayur kenapa? Tiaruh itu enggak ada. Begitu, ya. Jadi ada larangan. Mengapa kalian kemudian memohon, wahai penyakit datang, jangan-jangan kepada saya. Enggak ada tiaruh. Penyakit yang menular dengan sendirinya enggak ada. Artinya dilarang kamu kemudian memohon kepada penyakit agar jangan datang. Memohon pada orang yang terkena penyakit, jangan tulari saya. Karena bukan mereka. Tidak ada. Adwa. Demikian pula tiara. Demikian pula at-tiara. Wan-nafyu fi hadha ablagh minan nafi. Ablagh minan nahi. Sedangkan penafian, peniadaan itu bahkan lebih tinggi dari sekedar larangan. Penafian itu lebih tinggi dari sekedar larangan. Lianna an-nafya yadullu ala butlan dzalika wa adami ta'thirih. Karena peniadaan itu menunjukkan batilnya perkara tersebut dan enggak ada pengaruhnya sama sekali. Contoh. kamu masuk mendapatkan ruangan nomor 13. Kemudian kamu takut. Aduh, 13 yang kasial. Kemudian barakallahu fikum, saudaramu mengingatkan, ahli sunnah ini, ahli tauhid sudah belajar fatul majid sampai selesai. Mengatakan pada orang tadi, jangan tatoyur. Satu. Temanmu yang kedua mengatakan, gak ada tatoyur itu, gak ada. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih mengena pada orang tadi yang mengatakan, aduh ini angka sial. Mana yang lebih tinggi pelarangannya? Pelarangan dengan kalimat, jangan kamu tatoyur, dan pelarangan dengan mengatakan, tatoyur itu gak ada. Gak ada sial-sial itu. Gimana? Mana lebih tinggi? Yang kedua. Mengapa? Kalau yang pertama, jangan bertatoyur. Jangan menganggap sial pada sesuatu. Alasannya apa? Gak tahu. Tapi yang kedua, alasannya sangat jelas dan mengandung larangan. Sial-sial itu bukan dari 13. Gak ada itu. 13 sangat sial. Dari mana kamu? Baik. Berarti, yang meniadakan itu mengandung pelarangan plus mengandung pernyataan bahwa kesialan pada angka sekian itu batil. Anggapan sial pada angka 13 itu batil, dusta, enggak ada. Dari mana? Kenapa 12 tidak begitu? Kok beda dengan 13? Mengapa 14 berbeda dengan 13? Apa perbedaannya? Enggak ada itu. Itu anggapan kosong, anggapan batil. Otomatis melarang. Karena mengatakan itu anggapan batil. Idzan an-nafy ablagh minan nahy. Penafian itu lebih tinggi daripada pelarangan. Qala alasannya li'anna an-nafya yadullu 'ala butlan dzalik. Karena kalau penafian sekaligus menunjukkan batilnya perbuatan itu. Karena kenyataannya tidak ada pengaruh. Ada mata'thiri. Tidak ada pengaruhnya. Wa nahyu, adapun larangan, inama yadullu 'alal man'i minhu, adapun larangan hanya melarang saja. Tetapi kalau penafian melarang dengan alasannya sekaligus bahwa itu tidak ada. Itu anggapan batil. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari Muawiyah ibn Hakam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa minna unasun yatatayyarun, sedangkan di tengah kami ada orang-orang yang bertatayyur, menganggap sial pada sesuatu. Qala, maka beliau berkata, zalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsih fala yasuddannakum. Itu adalah perkara yang didapati oleh salah seorang kalian di hatinya, maka janganlah menghalangi kalian. Janganlah menghalangi kalian. Ikhwan bin Azzaqullah, hadis ini potongan hadis yang panjang dari sahih Muslim. Fa akhbara, di dalam hadis ini beliau mengkhabarkan bahwa ta'adzihi wa tasya'umihi bittiyarah, bahwa gangguan dan kesialan dengan tiarah, innama huwa fi nafsihi, sesungguhnya itu ada pada jiwanya sendiri. Wa aqidatihi, ada pada keyakinannya sendiri. La fil mutatayyar, bukan pada yang dianggap tatayyur, bukan pada yang dianggap sial. Fawahmuhu, maka kebingungannya, kekhawatirannya, wa khawfuhu, ketakutannya, wa isyrakuhu, dan kesyirikannya, Walladhi yutayyiruhu wa yasuddahu. Itulah yang menyebabkan dia kemudian menganggap sial atau menghalangi dia. Lama ra'ahu wa ma sami'ahu. Bukan yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Bisa dipahami? Perlu dijelaskan? Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini diterangkan, innama dzalika syai'un yajiduhu fi nafsihi. Tatayyur, sesungguhnya tatayyur ini adalah sesuatu yang didapati di jiwa seseorang. Dan itu yang menyebabkan kamu jadi tertimpa ini dan itu. Bukan pada mutatoyer. Mutatoyer apanya? Yang dianggap membawa sialnya. Apakah angka 13? 1. Apakah tempat? 2. Apakah suara? 3. Angka bisa berapa saja. Ini angka sial. Tempat bisa tempat mana saja yang dikatakan ini tempat sial. Suara bisa suara apa saja, mendengarnya ada suara burung ini, suara burung gagak. Oh, itu tanda sial. Nah, ini semua tidak membawa sial. Angka ini tidak membawa sial, suara ini tidak membawa sial, tempat ini tidak membawa sial. Tetapi yang menyebabkan sial adalah pikiranmu sendiri. Lagi nyetir mobil, ini hari tanggal 13, gimana ya? Akhirnya nyetirnya gak bener. Iya kan? Karena deg-degan terus. Ini tanggal 13. Waduh, apalagi tempat ini tempat keramat lagi. Gimana ya? Tiba-tiba ada burung. Aduh, ada suara burung lagi. Akhirnya kecelakaan. Ketika dia kecelakaan, apa sebabnya? Apakah sebabnya tanggalnya? Atau sebabnya tempatnya? Atau sebabnya adalah suara burung tadi? Bukan. Sebabnya karena kamu sendiri. Pikiran, gelisah, takut, deg-degan. Jangan diyakini kalau ini tempat-tempat sial, akhirnya kamu rugi sendiri. Kemudian menyalahkan bendanya. Ternyata benar, tempat itu benar-benar angker. Saya kemarin lewat situ kecelakaan. Ternyata karena dia sendiri. Maka kata Nabi SAW, dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsih. Sesungguhnya tatayur itu sesuatu yang ada di hatimu sendiri. Barakallahu fiikum. Syai'un yajiduhu fi nafsih. Sesuatu yang didapati oleh seseorang di hatinya sendiri. Maka nasihatnya, jangan dituruti perasaanmu tadi. Jangan dituruti pikiranmu tadi. Akhwani fi dinna azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan ternyata tasya'um tadi pada dirinya, pada akidahnya, pada keyakinan dirinya sendiri, bukan pada mutatoyar, bukan pada angkanya, bukan pada bendanya, bukan pada apa yang dia lihat atau dia dengar. La mara'ahu wa sami'ahu. Bukan yang karena yang dia dengar, bukan karena yang dia lihat, tetapi karena keyakinan yang ada di hatimu. Wa awdaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ummatihi al-amr. Maka Nabi pun menjelaskan pada umatnya perkara tadi. La tihra. Enggak ada penyebab-penyebab sial. Enggak ada. Supaya apa? Supaya hati kita sudah tidak lagi gelisah. Enggak ada. 13 angka sial. Enggak ada. Oh, ini tempat sial. Enggak ada. Oh, itu suara tanda sial. Enggak ada. La tihra. Dinafikan tihra. Tidak ada itu kesialan-kesialan itu. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau Allah tidak takdirkan, tidak terjadi. Tawakkal Allah. Bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayyana lahum fasadat tiyarah liya'lamu anna Allah subhanahu lam yaj'al lahum alaiha alamah. Maka Nabi menjelaskan dalam hadis ini rusaknya anggapan sial. Fasad siyarah. Liya'lamu, agar mereka tahu. Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan pada benda-benda tadi, tidak menjadikan pada angka-angka tadi, tidak menjadikan pada suara-suara tadi sebagai tanda sial. Tidak. Allah tidak menjadikan itu semua sebagai tanda sial. Allah tidak menjadikan semua itu sebagai penyebab sial. Penyebab pun tidak. Tanda sial tidak. Penyebab sial pun tidak. Karena gak ada hubungannya. Kenapa yang 13 tertimpa, yang 12 enggak? Apa kaitannya? Tapi bagaimana kalau angkanya diganti? Jadi 12B. Karena beberapa hotel begitu. Nomor 1, 2, 3, 4, sampai 11, 12, 12. B, kemudian 14. Gak ada 13 ya? Supaya laku. Cuma kalau 13 gak laku, gak ada yang mau di situ. Katanya. Tapi apakah kemudian setelah itu berubah jadi aman? Kok bisa? Kamarnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, ranjangnya sama, kasurnya sama, lampunya sama, kamar mandinya sama. Cuma angkanya 13 diganti 12 jadi aman. Begitu. Barakallahu fikum. Itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan yang nyata. La yaj'al lahum 'alaiha 'alamah wa la fiha dilalah. Allah tidak menjadikannya sebagai tanda dan Allah tidak menjadikannya sebagai alamat. Allah tidak menjadikan sebagai dilalah, sebagai penunjuk itu penyebab sial, tidak ada. Wa la nasabaha sababan. Bahkan Allah tidak jadikan sebagai sebab. Allah tidak menjadikan benda-benda tadi, angka-angka tadi, hari-hari tadi sebagai sebab sial. Tidak. Allah tidak jadikan itu. La nasabaha sababan lima yakhafunahu wa yahdarunahu. Allah tidak jadikan semua itu sebagai sebab yang mereka khawatirkan atau yang mereka takutkan, yang mereka hindarkan. Wa la tatma'inna qulubuhum, agar hati mereka menjadi tenteram. Jadi kepada orang tadi yang aduh saya dapatnya 13, tenang, tiara itu enggak ada. Aman. Enak kan? Hatinya menjadi apa? Mutmainnah. Liyatmainnah qulubuhum, agar hati mereka menjadi tenang. Nabi menyatakan la tiara, enggak ada itu tiara. Wa taskun nufusuhum, akhirnya jiwa-jiwa mereka tenteram. Enggak kepikiran angkanya 13. Enggak kepikiran suara tadi, suara burung hantu. Takut, gelisah. Enggak ada, tiara enggak ada. Aman. Sehingga hati-hati kaum muslimin menjadi tenang. Wa taskun ila wahdaniyatihi ta'ala. Dan kemudian tenteram kepada Allah saja. Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyatahu, pada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati arsala biha rusulahu, yang telah mengutus rasul-rasulnya. Wa anzala biha kutubahu, yang telah menurunkan dengan membawa ketentraman tadi kitab-kitabnya. Artinya ketentraman tauhid, atau tauhid membawa ketentraman, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya membawa tauhid itu. Dan diturunkan kitab-kitabnya biha, juga dengan tauhid tadi, dengan akidah tadi. Wa khalaqa li ajliha samawati wal arda, dan menciptakan untuk itu langit-langit dan bumi. Wa ammarad daraini, dan meramaikan dua tempat surga dan neraka, juga dengan sebab itu. Bisa dari tauhid. Surga dan neraka diramaikan dengan sebab tauhid. Siapa yang menerima masuk jannah, siapa yang menentang masuk neraka. Sehingga surga dan neraka penuh karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid tadi. Faqafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. 'ilaqas syirki min qulubihim. Maka Rasulullah SAW memutus, menggunting hubungan kesyirikan yang nempel di hati-hati mereka. Li'alla yabqa fiha 'alaqatan minha, agar jangan sampai tersisa di hati kaum muslimin ada kesyirikan yang masih menggantung atau masih menempel di hati. Digunting, dipotong oleh Rasulullah. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, enggak ada hamah, enggak ada safar. Wala yatalabbasu bi'amalin min a'mali ahli an-naril battah, agar mereka tidak lagi tercampur, agar mereka kaum muslimin tidak tercampur amalannya dengan amalan-amalan ahli nar al-battah sama sekali. Agar kaum muslimin jangan tercampur amalannya dengan amalan ahli neraka, dengan amalan penduduk neraka sama sekali. Harus bersih. Jangan ada keyakinan adwa, jangan ada keyakinan tiarah, jangan ada keyakinan hama, jangan ada keyakinan safar. Wala nau'a wala ghul. Akan dibahas insyaallah satu persatu. Faman istamsaka bi'urwatit tauhidil wuthqa, maka siapa yang berpegang dengan tali tauhid yang kokoh, wa qasama bihablihi almatin, dan berpegang dengan talinya yang kuat, wa tawakkala 'ala Allah, dan bertawakal bergantung kepada Allah, qata'a hajizat tiyarah, maka akan terputus penghalang-penghalang dalam bentuk tiyarah. Min qabli istiqrariha, sebelum mapan di hati. Hajiz dihalangi, dihijabi, dilindungi dari tiarah sebelum mapan. Karena kalau sudah mapan, repot. Nasallahu salam wal afiyah. Sebagian kita ada yang sudah sekian puluh tahun meyakini itu. Artinya apa? Sudah mapan. Diajarkan tauhid, diajarkan sunnah, diajarkan agama, sampai dibacakan hadis ini. Nerima dia. Ya, saya percaya, saya terima. Ini hadis sahih. Tapi ketika dia berada di tempat angker, masih deg-degan. Ketika mendengar suara yang biasa puluhan tahun dia yakini sebagai tanda bahaya. Aduh, itu ada suara. Loh, kan kamu sudah tahu. Iya, tapi hati saya masih gelisah. Itu berarti apa? Sudah mapan keyakinan-keyakinan tiarah. Sehingga ngotot gak mau di kamar ini. Gak mau, sing 12 saja. Gak ada tiarah. Iya saya tahu, tapi saya sini aja lalu ditentram mati saya. Waduh, berarti kamu masih yakin? Enggak, saya gak yakin. Cuma gelisah aja, takut aja. Ya makanya, berarti masih ada di hatimu. Ini sulit untuk dilepas. Kasihan. Mudah-mudahan kalian, ya tullaba ilmin, wahai para pencari ilmu, yang dari kecilnya sudah di pondok ahlu sunnah, meningkat mutawassit, meningkat sampai aliyah dan seterusnya, thanawiyah, sehingga perkara tadi belum mapan, sudah digunting dengan ilmu, tidak ada itu. Sehingga kamu akan lebih tegas, lebih yakin ketika menyatakan tidak ada kesialan-kesialan, tidak ada. Karena tidak pernah meyakininya dan tidak pernah mapan dulu-dulunya. Sehingga mudah. Itu makna qabla istiqrariha, sebelum mapannya. Wabadara khawatiraha min qabla istimkaniha. Dan juga bersegera menghilangkan segala macam bahaya-bahayanya min qabla istimkaniha, sebelum dia memungkinkan. Sebelum mapan juga maknanya sesungguhnya. Sama istimkan dengan istiqrar. Istiqrar dari kata qarar, menetap. Istimkan dari kata mungkin atau menetap di satu tempat. Sehingga kalau kamu sebut tempat, bahasa Arabnya apa? Makan. Itu istimkan. Sebelum menetap di situ. Barakallahu fikum. Qala Ikrimah. Berkata Ikrimah. Kunna julusan inda Ibn Abbas. Kami pernah duduk-duduk di sisi Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Famarra ta'irun yasih. Tiba-tiba lewat seekor burung. Yasih. Menjerit. Ya. Yasih berbeda dengan yugharrid. Biasanya kan kalau burung yugharrid. Yugharrid taghridan. Apa? Taghrid, berkicau. Enak kan mendengar suara kicauan burung, enggak ada rasa khawatir, enggak ada apa. Tapi ini bukan berkicau, yasih. Kalau diterjemahkan maknanya menjerit. Biasanya burung-burung apa? Burung gagak. Ah, begitu. Atau burung elang, atau burung yang sejenis itu. Suaranya enggak enak sama sekali. Nah, mereka kaum jahiliyah mengira bahwa itu tanda sial. Maka ketika para sahabat duduk-duduk bersama Abdullah bin Abbas, lewat seekor burung yasih, ada orang yang berkata di tengah kaum, khair, khair. Apa kira-kira maknanya? Ingin menepis apa yang dulu diyakini. Dulunya meyakini kalau ada burung itu apa? Sial. Begitu, aduh, ada tanda sial. Dia hibur diri dengan kalimat khair, khair. Mudah-mudahan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan. Sepertinya bagus kan? Tetapi Ibn Abbas membantahnya. Dan mengatakan pada orang tadi, kata Ibn Abbas, la khaira wa la syarr. Enggak ada kebaikan, enggak ada kejelekan. Artinya siyah. Jeritan burung tadi. Siyah. At-tayr tadi. La yu'assir. La fil khairi wa la fil syarr. Tidak berpengaruh apapun. Tidak berpengaruh pada kebaikan. Tidak berpengaruh pada kejelekan. Jahiliyah menganggap itu tanda sial. Kemudian kamu sebaliknya. Ingin menepis yang ada di pikiran jahiliyah dulu. Kemudian mengatakan khair, khair. Mudah-mudahan kebaikan, kebaikan. Jangan ifrat, jangan tafriq. La khaira wala syar. Kata Abdullah bin Abbas. Burung tadi menjerit. Karena manggil temannya barangkali. Iya kan, temannya udah duluan, tunggu kan begitu. Lah apa urusannya dengan kebaikan dan kejelekan? Burung tadi berkicau, burung tadi menjerit, burung tadi bersuara keras, itu urusan mereka yang kita nggak tahu. Bahkan yang lebih jelas di dalam Quran adalah yusabbih, mereka bertasbih. Tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Baik. Hal yu'assir fi syarr? La. Wahal yu'asir fil khair? La. Tidak berpengaruh pada kebaikan, enggak berpengaruh pada kejelekan. Jadi jangan dibalik, kalau itu bukan tanda kejelekan, berarti tanda kebaikan. Enggak juga. Enggak ngaruh, udah jangan digubris. Biarkan burung dengan teman-temannya ngobrol, menjerit, manggil, urusan mereka. Enggak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Enggak ada kaitannya dengan kebaikan atau kejelekan yang terjadi. Fabadarahu bil inkari alai. Abdullah bin Abbas segera mengingkari orang tadi. Li'alla ya'taqid, agar jangan meyakini ta'thirahu, agar jangan meyakini pengaruh burung tadi fil khairi aw syarr. Jangan meyakini ada pengaruh pada kebaikan ataupun pada kejelekan. Barakallahu fikum. Wa kharaja Tawus ma'a sahibin lahu fi safarin. Pernah Tawus Ibn Kaisan rahimahullah bersama sahabatnya kharaja berjalan fi safarin, dalam satu safar. Fasaha ghurabun. Tiba-tiba ada burung gagak yang menjerit. Yasih. Bersuara keras. Faqala ar-rajulu, berkata seseorang, khair, khair, kebaikan, kebaikan. Faqala Tawus, maka Tawus bin Kaisan berkata rahimahullah, wa ayyu khairin inda hadza? Kebaikan apa dengan suara burung gagak? Hah? Kebaikan apa yang kamu maksud dengan suara burung gagak? Wallahi, la tashabni. Jangan engkau bersahabat lagi denganku. Jangan berjalan bersamaku. Maksudnya jangan menemani aku dalam safar ini. Sana, pergi kamu. Ikhwanudina azakumullah. Marah Paulus ketika ada orang yang menganggap suara burung berpengaruh. Intaha mulakhasan. Selesai nukilan ini secara ringkas. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannaf. Kalau ada musannaf di sini kalian baca. Keunikan musannaf adalah banyak asar-asar sahabat, asar-asar ulama. Di samping hadis-hadis ya. Sehingga kamu bisa mendapatkan bukan hanya dari hadis, tapi dari asar-asar, ucapan-ucapan para salaf, para sahabat, para ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab hadis yang paling besar, paling mulia, paling sahih, iya kan? Tapi hanya hadis. Asar-asar ulama hampir sedikit tidak ada. Ya. Kecuali beberapa ada, tidak banyak. Kembali kepada kitab. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطهارة. Telah datang beberapa hadis-hadis yang dikira oleh sebagian manusia bahwasanya hadis itu menunjukkan bolehnya thiyarah. Ada hadis-hadis yang dikira oleh sebagian orang bahwa hadis itu menunjukkan bolehnya thiyarah. Seperti ucapan yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, asyukmu salatah. Kesialan itu pada tiga perkara. Hiyal mar'atu waddabbatu waddar. Kesialan itu pada tiga perkara. Pada perempuan, pada kendaraan, dan pada rumah. Terkesan apa? Terkesan bisa atau boleh tatayur. Ternyata tanda sial itu pada tiga tadi. Pada istri, pada kendaraan, dan pada rumah. Ternyata tidak demikian maknanya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa ikhbaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyu'mi fi hadhihi tsalatsah laisa fihi itsbatut thiyarah. Penghabaran Nabi tentang kesialan pada tiga perkara tadi tidak menetapkan, bukan menetapkan adanya thiyarah, adanya tanda-tanda sial atau adanya penyebab-penyebab sial. Tidak. Allati nafaha Allah, karena thiyarah itu sudah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal kitab, di awal-awal bab sudah dibacakan ayatnya. Innama ta'irukum indallah. Sesungguhnya thiyarah itu di sisi Allah. Wa innama ghayatuhu, hanya saja paling tinggi dari makna hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menakdirkan di antara yang kadang membawa kesialan adalah a'yanan mas'umah, perkara-perkara yang kadang Allah takdirkan sial padanya. Siapa yang mendekatinya, siapa yang meninggalinya, yang tinggal di sana, kemudian mendapatkan kesialan itu. Wa'ayanan mubarakah. Ada pula benda-benda yang Allah sebutkan barakah. La yalhaq man qarabaha minha syu'mun wala syarrun. Tidak pula ada orang yang mendekatinya kecuali mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menyebutkan a'yanan, menyebutkan perkara-perkara atau benda-benda a'yan. Ada a'yan yang memiliki syu'um, memiliki kejelekan. Ada yang memiliki barokah. Iya kan? Seperti air zam-zam, barokah. Apalagi tanah haram, barokah. Sebaliknya, ada benda-benda yang Allah kadang menakdirkan kesialan padanya, kejelekan padanya, yaitu pada tiga tadi, pada wanita, pada kendaraan, dan pada rumah. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa hadza kama yu'ta subhanahu wa ta'ala, saya ulangi, wa hadza kama yu'ti subhanahu wa ta'ala alwalidaini waladan mubarakan. Seperti Allah berikan pada dua orang tua seorang anak. Kadang anak itu mubarak. Anak yang penuh berkah. Soleh, baik, berbakti, dan seterusnya. Ya rayanil khairi ala wajhi. Orang tuanya melihat kebaikan pada anaknya, masya Allah. Di wajahnya terlihat bahwa anak ini membawa kebaikan. Wa yu'ti ghayrahuma waladan mash'uman. Sebaliknya Allah berikan pada anak yang lain atau pada orang tua yang lain anak yang mash'uman, pembawa kejelekan. Ya rayani syarr 'ala wajhi. Terlihat kejelekan di wajahnya. Tatapannya kurang ajar. Ucapannya menyebalkan. Gerak-geriknya selalu merusak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada kan yang seperti itu? Maka yang ini dikatakan mubarak, yang ini dikatakan mash'um, pembawa sial. Wa yutahul 'abd min wilayah aw ghairiha. Fakadzalika ad-daru wal mar'atu wal faras, kata Ibnu Qayyim, demikian pula istri atau wanita kalau tidak qadarullah diberi yang baik, yang pas, akan kesusahan sepanjang hidup. Iya kan? Menikah dengan seorang wanita yang ternyata Allah takdirkan mas'um. Akhlaknya jelek, tutur katanya kasar, perbuatannya tidak baik. Apalagi kumpul padanya. Ini menyusahkan. Demikian pula barakallahu fikum kendaraan. Kalau tidak tepat memilih kendaraan yang dia beli, akhirnya dia terus diganyang oleh kendaraannya. Itu syu'um namanya. Itu namanya syu'um. Mogok lagi. 3 juta lagi, 4 juta lagi. Keluar lagi uang lagi, keluar lagi uang lagi. Rusak ininya, ini diperbaiki, itunya ikut rusak. Itu diperbaiki, yang sananya rusak. Depannya diperbaiki, belakangnya rusak. Wakadzalika dar. Demikian pula rumah. Kalau tidak qadarullah membeli yang tepat, membeli rumah, ternyata rumah itu mash'um. Atapnya udah keropos semua. Diperbaiki yang sana, yang sini rusak. Diperbaiki yang sini, yang sana rusak. Diperbaiki atapnya, temboknya rusak. Temboknya diperbaiki, pondasinya rapuh. Terus. Ini juga syu'um. Itu baru satu jawaban barakallahu fikum. Ada jawaban lain bahwa riwayat tersebut tidak semuanya dengan lafaz seperti itu. Bahkan ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan lau kana syu'mu lakana fi salat. Saya ulangi lafaznya. Lau kana syu'mu lakana fi salat. Kalau ada kesialan niscaya pada tiga ini. Berarti kesialan tidak ada. Berarti tiaroh, anggapan sial pada sesuatu tidak ada. Maka barakallahu fiikum. Ucapan tadi kalau saja ada kesialan niscaya pada tiga perkara menunjukkan seringnya orang ketika tidak tepat dalam memilih pasangannya akan terus membawa kesialan pada dirinya. Kalau dia enggak tepat membeli rumah, akan membawa kesialan pada dirinya. Kalau dia tidak tepat di dalam membeli kendaraan, niscaya akan membawa segala macam kejelekan-kejelekan, bahkan bisa jadi kecelakaan. Iya kan? Mau direm, belum remnya. Gara-gara dia beli, tidak melihat bagaimana, baguskah ininya, baguskah itunya. Tiba-tiba kendor semua, rodanya lepas, bumpernya lepas, kursinya lepas, ya. Spakernya lepas, punya lepas sampai tinggal kursimu sendiri, hancur. Barakallahu fiikum. Lau kana syu'mu, kalau ada kesialan, dicaya pada tiga ini. Karena tiga perkara ini sering terjadi ketika tidak pandai-pandai dia memilih, seringkali akan membawa kejelekan-kejelekan. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Wa hadza kama yu'ta, demikian pula pada apa yang diberi pada seorang hamba dari kendaraan atau tunggangan atau kuda yang dia beli. Kalau kamu membeli seekor kuda, pegang ubun-ubunnya di antara kedua matanya. Dan kemudian mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaihi. Aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang Allah jadikan padanya. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang kau jadikan padanya. Ketika engkau menikah, menikahi wanita, setelah halal, masuk kamar, yang pertama dilakukan, pegang ubun-ubunnya. Dan ucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaihi. A'udzuka min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang Allah jadikan padanya. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang kau jadikan padanya. Kok sama membeli kuda dengan menikahi wanita? Hadis ini tadi. Lau kana syu'mu, lakana fi thalath. Kalau saja ada syu'm, ada kesialan, niscaya pada tiga tadi. Pada kuda, pada wanita, dan pada rumah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab, disebutkan wallahu subhanahu wa ta'ala khaliqul khairi wasyarri wassu'udi wannuhus. Tetapi kembali kepada akidah yang benar bahwasanya Allah lah yang menciptakan kedua-duanya. Yang menciptakan kebaikan dan yang menciptakan kejelekan. Yang membawa kebaikan dan membawa kejelekan dan menakdirkan keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan engkau berkata, kamu memang pembawa sial. Jangan. Loh katanya, orang wanita, jangan. Kamu tahu dari mana dia membawa sial. Itu tiara. Tetapi kita berlindung kepada Allah. Min syarriha wa syarri ma jabata alaih. Aku berlindung ya Allah dari kejelekan dan kejelekan yang kau jadikan badannya. Begitu. Doanya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak ada tiara. Tidak ada pembawa sial. Enggak ada sesuatu yang dianggap sebagai pembawa sial atau tanda sial atau penyebab sial dan seterusnya. Enggak ada. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Allah yang menciptakan kenaikan dan keturunan. Naik dan turunnya sesuatu. فَيَخْلُقُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْيَانِ سُعُودًا مُبَارَكَةً. Allah ciptakan beberapa perkara. Masya Allah, menaikkan martabatnya, menaikkan kemuliaannya. Mubarakah, penuh berkah. وَيَقْضِي بِسَعَادَ مَنْ قَرَبَهَا. Membawa kebahagiaan pada orang yang di dekatnya. Menyebabkan kebahagiaan pada orang yang mendekatinya. Wa husulil yumni wal barakah. Didapatkan kebaikan, didapatkan barakah. Dari Allah dengan sebabnya. Wa yaghlu ba'daha. Tetapi Allah kadang menciptakan yang lain sebaliknya. Nuhusan yatanahas biha man qarabaha. Sesuatu yang merendahkan, menjelekkan setiap orang yang mendekatinya. Orang dekat dengan dia, celaka. Orang dekat dengan dia, mendapatkan kejelekan. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dhalika biqadha'illahi wa qadarih. Berarti semua itu dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Kama khalaqa sa'iral asbab. Sebagaimana Allah menciptakan seluruh sebab-sebab. Wa rabataha bimusabbabatiha. Dan Allah kaitkan dengan akibat-akibatnya. Artinya Allah menciptakan sebab dan Allah menciptakan musabab. Allah menciptakan sebab dan akibatnya. Al-mutabadah wal-mukhtalifah. Yang kadang berlawanan, yang kadang berbeda-beda. Yang ini membawa kebaikan, yang ini membawa kejelekan. Yang ini membawa keuntungan, yang ini membawa kerugian. Yang ini membawa kemuliaan, yang itu membawa kehinaan. Itu semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berjalan dengan orang yang baik, engkau terbawa mulia. Masya Allah, berjalan dengan orang saleh. Tetapi sebaliknya, kalau engkau berjalan dengan orang yang tidak demikian, engkau akan rendah. Temannya kayak gitu. Tatonya di mana-mana. Antingnya di hidung. Kayak sapi. Di dekat matanya. Dan seterusnya. Akan membawa kerendahan. Barakallahu fiikum. Semuanya dengan apa? Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kama khalaqal miska wa ghairahu minal arwah at-tayyibah. Sebagaimana Allah menciptakan misik dan menciptakan semua harum-haruman. Bagaimana? Setiap orang yang dekat dengan harum-haruman, dia ikut senang, gembira, bahagia, seger baunya, harum. Arwah bukan ruh ya. Dari riyah. Apa? Aroma yang tayyibah. Waladzada biha. Dia akan merasakan kelezatan dengan bau harum tadi. Sebaliknya, kalau orang itu baunya busuk, kamu dekat gelisah. Pengen cepat pindah. Pengen cepat lari dari sampingnya. Iya kan? Tapi yang baunya harum, kamu akan tenteram, bahagia, senang. Maka dikatakan man qarabaha, siapa yang mendekatinya dari manusia, lazzada biha, akan merasa kelezat. Wa khalaqa diddaha, dan Allah menciptakan yang sebaliknya. Yang baunya busuk. Kecut. Bau pete, bau jengkol. Bau rokok. Baunya busuk. Bau keringatnya. Enggak mandi seminggu. Bagaimana kalau kamu berada sebelahnya? Akan merasa sempit dadanya, sempit nafasnya, sulit untuk bernafas, pengen cepat menjauh. Sababan li alamin, menyebabkan rasa sakit pada dirinya, pada setiap orang yang mendekatinya. Seperti itulah barakallahu fikum yang digambarkan tadi. Ini paling tinggi dari makna hadis tadi. Adalah bahwa kadang tiga perkara ini akan menyebabkan datangnya kejelekan-kejelekan. Kadang dengan tiga ini akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau istri yang salihah, kendaraannya juga saleh, tempatnya juga saleh. Saleh dalam artian baik. Sehingga Masya Allah sangat membahagiakan. Begitu menaiki kendaraan, kamu belum naik, baru akan naik, unta tersebut sudah turun mendekam, mempersilahkan kamu naik. Bahagia gak kira-kira? Dan itu unta yang sudah jinak dan sudah kenal tuannya, seperti itu. Kamu baru mendekat, dia sudah mendekam. Seakan-akan berkata, silakan naik. Betapa bahagianya punya unta yang seperti itu. Punya kuda yang seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian pula kendaraan-kendaraan yang lain, yang nyaman dan menyenangkan. Wa kadzalika sukan atau sakan, demikian pula tempat tinggal rumah tinggal, ada yang menyusahkan, ada yang membahagiakan. Wal farqu baina hadaini naw'aini mudrakun bil hissi. Perbedaan antara keduanya, jenis yang membawa kebahagiaan, jenis yang membawa kejelekan, mudrakun bil hissi, bisa diketahui dengan panca indera. Hissi dengan anggota badan kita, dengan mata, dengan telinga, dengan fakadzalika fid diyari wan nisa'i wal khail. Demikian pula pada diyar, rumah-rumah, wan nisa, para wanita, wal khail, dan kuda-kuda atau kendaraan-kendaraan. Fahada launun wa tiyaratu syirkiyah launun. Maka ucapan Nabi ini satu warna tersendiri, sedangkan tiaroh warna yang lain. Ya, jangan disamakan bahwa itu Nabi membolehkan tiaroh, tidak. Tiaroh berbeda. Tiaroh itu menganggap benda itulah, zat itulah yang menentukan kesialan. Tidak ada. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan sial, ya ada. Tapi sebab akibat. Sebab akibat. Sehingga mulut jangan salah berbicara. Jangan mengatakan memang engkau ini pembawa sial. Itu salah. Katakan saja apa yang salah diluruskan. Jangan. Itu tidak boleh. Aku harus begini. Allah berfirman. Hadis mengatakan kan begitu. Selesai. Kalau engkau pembawa sial itu sudah mengimani sesuatu yang salah. Kamu akan jawab dan istrinya akan menjawab. La adwa wa la tiara. Tidak ada pembawa sial. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha. Apa yang intaha? Qawlu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Halaman 606. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.